إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعاً kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada malam ini mengambil faedah dari risalah yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi untuk seorang thalibul ilmi itu mengumpulkan antara ilmu dengan amalan. Dan beliau memberikan rekomendasi untuk membaca sirah dari empat orang ulama, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Kita akan bacakan pada malam ini biografi tentang ulama Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri. Lahir pada tahun 97 Hijriah di kota Kufah. Sekarang berada di wilayah Irak. Dan beliau wafat pada tahun 161 Hijriah di kota Basrah. Sekarang juga masuk wilayah Irak. Dalam umur sekitar 61 sampai 62 tahun. Kurang lebih seumuran itu. Sufyan al-Thawri rahimahullah dilahirkan pada masa khilafah Sulaiman bin Abdul Malik. Pada masa khilafah Bani Umayyah. Di daerah Khurasan, ayahnya Sa'id bin Masruq itu termasuk dari salah satu muridnya Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Demikian pula muridnya Khaisamah bin Abdurrahman, dan termasuk tergolong dari perawi yang thiqah dari kota Kufah. Dan ayah juga termasuk dari Sigharut Tabi'in. Ya. Maka pada masa kecilnya beliau, ayahnya ini, karena termasuk orang yang berilmu, berusaha untuk mendidik Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu, beliau Sufyan al-Thawri melanjutkan talaqqi ilmi kepada para masayikh yang lainnya. Demikian pula termasuk yang mendorong beliau untuk semangat thalabul ilmi juga datang dari ibunya. Dan ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan di dalam sebuah keluarga. Dukungan dari orang tua, dari ayahnya, dari ibunya itu termasuk sesuatu yang menjadikan sebab suksesnya seorang anak dalam talabul ilmi. Dinukilkan dari ibunya Imam Sufyan Al-Tsauri, beliau mengatakan, idhab fatlu bil ilma, pergilah tuntutlah ilmu, hatta u'ilaka bima'zili, sampai nanti aku akan berikan bekal engkau dengan perbekalan yang ada di rumah. Ya. Fa idza katabta iddata asyrata ahadits, apabila engkau telah menulis 10 hadis, fangdur hal tajidu fi nafsika ziyadah, maka lihatlah apakah ada pada dirimu itu tambahan perubahan. Fattabi'hu, apabila ada perubahan itu, maka lanjutkan menulis hadis yang berikutnya. Wa illa fala tabtaghayanna, apabila tidak ada perubahan pada dirimu untuk yang lebih baik, maka jangan kamu tuntut ilmu. Dalam riwayat yang lainnya dinukilkan dengan lafaz ibunya mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, khud hadhihi asyrata darahim, ambillah 10 dirham ini, 10 keping uang perak. Wa ta'allam asyrata ahadith, lalu pelajarilah 10 hadis. Fa idza wajadtaha tughayyiru fi jalsatika wa masyiatika wa kalamika ma'an nas faqbal alaihi, apabila setelah engkau pelajari 10 hadis itu engkau dapati hadis-hadis yang telah engkau pelajari itu memberikan perubahan pada cara dudukmu, demikian pula cara berjalanmu dan cara engkau berbicara kepada manusia yang lainnya, maka lanjutkan. Wa ana u'inuka bima'zili hadza, dan aku ya, bisanya hanya bisa membantu dengan menyiapkan perbekalanmu ini. Wa ila fatrukhu, apabila ketika engkau telah mempelajari 10 hadis namun tidak ada perubahan pada dirimu untuk menjadi yang lebih baik, ketika engkau telah mempelajari 10 hadis lalu tetap saja cara dudukmu, cara berjalanmu, cara berbicaramu seperti ketika engkau belum menuntut ilmu, enggak ada perubahan, ya, maka enggak usah thalabul ilmi, tinggalkan thalabul ilmi. Fa inni akhsha an yakuna wabalan alayka yaumal qiyamah, maka sungguh aku merasa khawatir ilmu yang telah engkau pelajari itu akan menjadi musibah bagimu pada yaumul qiyamah, karena ilmu itu akan menjadi pembela kita pada yaumul qiyamah apabila kita amalkan, dan menjadi bukti yang akan menjatuhkan kita bahwasanya kita tidak memiliki uzur ketika melanggar sebuah aturan, meninggalkan perintah, melanggar larangan, telah sampai ilmu kepada kita, maka itu akan menjadi bukti yang akan menjatuhkan kita pada yaumul qiyamah. Maka ini wasiat dari seorang ibu, ya. Maka ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah ucapan yang hikmah, ya. Kata pepatah, kata mereka, di balik kesuksesan seorang anak itu ada di baliknya doa seorang ibu, ya. Seperti itu, ya. Mungkin kalau ucapan yang semakna dengan ini dinisbahkan kepada seorang ulama itu tidak sahih. Demikian pula apabila di tempatkan pada setiap orang secara mutlak, itu juga tidak seluruhnya benar. Karena di antara mereka, para ulama dan yang lainnya, para ustadz, ada yang berhasil dalam talabul ilmi ya, dalam keadaan orang tuanya menentang ya, ada. Namun contoh dari ucapan ini ada ya, di antaranya ini apa yang terjadi pada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Ayahnya berusaha untuk mendidiknya di masa kecilnya dengan ilmu yang beliau miliki tentunya. Namun ya, telah kita ketahui bersama bahwasanya tidaklah cukup ilmu itu, tidaklah terkumpul seluruh ilmu pada seseorang. Ya, fauqa kulli dzil ilmin alim. Ya, maka dihasung untuk keluar thalabul ilm kepada para masyayikh yang lainnya. Demikian pula dorongan dari ibunya. Ya, dorongan dari kedua orang tuanya penuh. Dan ini pengaruhnya sangat besar. Sungguh benar hadis yang dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Majusi, seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Apa maknanya? Pendidikan dalam sebuah keluarga itu teramat penting untuk membentuk karakter seorang anak. Dan di sana ada contoh yang lainnya dari kalangan mereka para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada masa kecil Al-Imam Asy-Syafi'i diantarkan oleh ibunya ke sebuah kutab, semacam pendidikan anak-anak. Dalam keadaan ibunya ini tidak memiliki harta untuk diberikan kepada kutab tadi, sekolahan anak-anak tadi. Mungkin pada masa dahulu mereka yang menyekolahkan anak, menitipkan anaknya di kutab tersebut, biasa memberikan sejumlah harta. Ya kalau pada masa kita mungkin ada uang gedungnya, ada sarprasnya, ada SPP-nya, operasionalnya, ya, seperti itulah. Namun ibunya tidak memiliki harta untuk diberikan kepada kutab tadi. Namun gurunya membiarkannya, menerima Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu Al-Imam Asy-Syafi'i belajar di kutab tersebut sampai menghafal Al-Quran. Lalu beliau mulai duduk mendengarkan hadis-hadis dari para ulama. Ya. Apa syaitnya? Siapa yang membawa Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi besar, menjadi imam yang besar? Ya. Di antaranya adalah dukungan dari seorang ibu. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian disebutkan dalam biografi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah seorang yang dikenal tenar dengan kecerdasannya sejak masa kecilnya. Ya. Dikenal dengan kecerdasannya, kuatnya hafalan, sampai-sampai ya, beliau pada masa masih muda itu sudah menyampaikan hadis ya. Kata Al-Walid bin Muslim bahwasanya beliau melihat Al-Tsauri di Makkah, yastafti walam yakun sya'ru lihyatihi qad nabata ba'du ya. Bahwasanya beliau melihat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berada di Makkah ya, yustafta, dimintai fatwa dalam keadaan ya, ini jenggotnya ini belum tumbuh ya, jenggotnya belum tumbuh, dan beliau ya, berguru kepada sekian masyayikh ya, ratusan disebutkan Dan di antara guru-guru beliau yang masyhur adalah Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bistam, kemudian Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Malik bin Anas, Hammad bin Abi Sulaiman, dan sekian masyayikh yang lainnya. Lalu belajar kepada beliau juga para ulama besar pada zamannya. Di antaranya adalah Abdullah Ibn Mubarak, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razak As-San'ani, demikian pula Ahmad bin Abi Tayyibah Ad-Darimi. Di antara pujian para ulama tentang kemampuan beliau dalam hal hadis, takdil mereka kepada Imam Sufyan Al-Thawri, berkata Syu'bah Ibn Hajjat Abu Bistam, yang notabene adalah gurunya, Sufyan akhfadhu minni. Sufyan Al-Thawri itu lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan saya. Demikian pula kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau mengatakan Sufyan asbatu min Syu'bah. Sufyan itu lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan Syu'bah. Wa a'lamu birrijal, demikian pula lebih faham, lebih berilmu tentang rijal, para perawi hadis. Demikian pula dinukilkan dari Yahya bin Sa'id, juga beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan akhfadu min Sa'id thumma Syu'bah. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan Sufyan lalu dengan Syu'bah. Ya. Kata Sufyan Ibnu Uyainah memberikan pujian kepada Sufyan bin Uyainah, ashabul hadis salasah. Ya. Ahli hadis itu ada tiga. Ibnu Abbas fi zamanihi, sahabat Abdullah bin Abbas pada masanya. Wa Sya'bi fi zamanihi, al-Imam Amir Asy-Sya'bi pada masanya. Gurunya siapa? Gurunya ayahnya Sufyan Al-Thawri. Ya. Kemudian wa Thawri fi zamanihi, demikian pula al-Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri pada masanya. Kata Abu Hatim Ar-Razi, Sufyan faqihun. Sufyan adalah seorang yang faqih, seorang yang faham terhadap hadis-hadis yang beliau bawa. Hafidun, ya, seorang hafid, penghafal hadis. Zahid, seorang yang memiliki sifat zuhud. Imamun, seorang imam. Huwa ahfadhu min Syu'bah, dia lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan Syu'bah. Ya. Syu'bah dikenal dengan gelarnya dalam masalah hadis. Nah, Sufyan ini lebih kuat hafalannya, lebih unggul hafalannya. Namun di sisi yang lainnya dalam jarahnya, ya, dikatakan oleh al-Imam Az-Zahabi, kana yudallisu fi riwayatihi wa rubbama dalasa anid du'afa. Ya. Dahulu beliau pernah mentadlis dalam riwayatnya, dan kadang-kadang tadlisnya itu pada perawi-perawi yang dhaif. Sehingga tentunya apabila disebutkan al-Imam Sufyan Al-Thawri dengan mengatakan an, ya, maka butuh diperiksa siapa annya itu, apakah benar dari atasnya atau ada orang lain yang menjadi perantara antara Sufyan dengan perawi yang disebutkan di atasnya. Demikian pula al-Imam Al-Thawri juga dikenal dengan seorang yang alim dalam bidang Al-Quran serta tafsirnya, seorang mutqin dalam qiraahnya. Dikatakan oleh Abdul Razak As-San'ani, beliau mengatakan kana Thawri qad ja'ala ala nafsihi li kulli lailatin juz'an min Al-Qur'an. Dahulu di antara kebiasaan Sufyan Al-Thawri, beliau menjadikan atau membuat jadwal untuk dirinya pada setiap malamnya membaca satu juz dari Al-Qur'an. Ya. Rutin murojaah Al-Qur'an satu juz dalam semalam. Tsumma yajlisu 'alal firasy fa yaqra'u juz'ahu minal hadis. Lalu setelah menyelesaikan satu juz dari Al-Qur'an, Maka setelah itu beliau duduk di atas tempat tidurnya sambil murojaah. Apa ini murojaah? Satu juz dari hadis. Ya. Dua-duanya di murojaah. Sehingga dengan sebab itu hafalannya akan menjadi sangat kuat. Hafalannya menjadi kuat. Artinya kita ambil faedah di sini, mereka para ulama tidaklah ketika dikatakan seorang yang hafid, ya, fikoh, terpercaya dan yang lainnya dalam urusan hafalan itu tidak instan. Ya. Sekali hafal, sekali menghafal hafalan baru langsung hafal selama-lamanya, tidak. Mereka tetap memurojaah pelajaran yang telah sampai kepada mereka. Hafalan Al-Quran di murojaah, demikian pula hadis-hadisnya juga di murojaah. Kemudian kedudukan dalam urusan agama, apa kedudukan mereka? Sufyan Ats-Tsauri menurut para ulama, kata Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan tentang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kana imaman min a'immatil muslimin wa 'alaman min a'lamiddin. Adalah beliau seorang imam dari imam-imamnya kaum muslimin. Demikian pula tokoh dari tokoh-tokoh agama, ya. Mujmi'an 'ala amanatihi bi khaitsu yastaghni an tazkiyatihi ma'al itqan wal khifdi wal ma'rifah wad dhabti. Ya. Sepakat para ulama tentang amanahnya beliau di dalam memikul ilmu ketika beliau tidak lagi butuh kepada tazkiyah, rekomendasi. Ya. Dalam keadaan memang kenyataannya beliau seorang yang mutqin, seorang yang menghafal ilmu hadis yang beliau bawa. Demikian pula mengetahui, ya, tentang perawi-perawinya, kemudian mengetahui makna-maknanya. Wal wara' waz zuhd. Ya. Demikian pula beliau memiliki sifat wara', ya. Demikian pula zuhud. Adapun dalam masalah wara' dan zuhud, kata Syu'bah Ibnul Hajjaj, guru beliau, sada Sufyan an-nasa bil wara' wal ilmi. Ya. Sufyan Ats-Tsauri, beliau unggul memimpin manusia. Ya. Disebabkan karena apa? Karena dua hal. Sikap wara', demikian pula zuhud. Ya. Wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan mendatangkan madarat untuk kehidupan akhirah. Itu wara'. Adapun zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirah. Itu zuhud. Zuhud tingkatannya lebih tinggi. Terkadang seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya mubah, boleh untuk dikerjakan, namun dia tinggalkan yang mubah itu, kenapa? Karena tidak ada manfaat untuknya di kehidupan akhirah. Adapun wara' itu ketika seseorang itu berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang dikhawatirkan menjadi sebab celakanya dia di akhirah, seperti hal-hal yang sifatnya syubhat. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam masalah zuhud, ya. Beliau mengatakan, laisa zuhdu bi aklil ghalid, ya, walubsil khasin, walubsil khasin, walakinnahu qasrul amal wartikabul maut. Ya. Bukanlah dikatakan seorang itu memiliki sifat zuhud, atau tidaklah yang dimaksud zuhud adalah ketika seseorang itu makannya makan makanan yang keras. Kalau milih makanan, berasnya harus beras yang keras. Kalau di sebagian negara, makanan pokoknya makanan roti, harus yang keras. Enggak boleh makan yang empuk. Ya. Demikian pula bukanlah zuhud itu ketika seseorang, ya, harus pakai pakaian yang kasar. Bukan. Ya. Kata beliau, kata Imam Ats-Tsauri, walakinahu qasrul amal, walakinahu qasrul amali wartiqabal maut. Akan tapi yang dimaksud dengan zuhud adalah seseorang itu enggak panjang angan-angan. Ya. Ketika tiba suatu perintah, maka langsung dikerjakan, enggak mengatakan nanti kalau sudah demikian, nanti kalau sudah demikian. Ya. Yang kedua, merasa ya, kematian itu bisa datang kepadanya kapan saja. Ya. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa esok, sehingga dia senantiasa memiliki persiapan untuk menghadapinya. Apakah dengan semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, atau berusaha untuk menghindar dari kemaksiatan yang ada di hadapannya. Demikian pula kata beliau, az-zuhdu zuhdan. Zuhud itu ada dua macam. Zuhdun faridah wa zuhdun nafilah. Zuhud yang sifatnya wajib, yang kedua zuhud yang sifatnya nafilah. Fa amal faridah fa innahu wajibun alaika. Adapun yang faridah adalah yang sifatnya itu wajib untuk engkau kerjakan ketika ingin memiliki sifat zuhud tadi. Wa huwa an tad'al fakhra wal kibri wal ulwi war riya. Wal kibra wal ulwa war riya was sum'ah wat tazyin linnas. Yaitu engkau meninggalkan ya, rasa bangga ketika memiliki sesuatu yang lebih di hadapan yang lainnya. Merasa besar, merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Demikian pula engkau tinggalkan sifat riya, ingin dilihat oleh manusia. Wasum'ah, ingin didengar apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau capai oleh manusia yang lainnya. Watazin linnas, berusaha untuk tampil baik di hadapan manusia yang lainnya. Ini bukan sifatnya itu adalah enggak boleh untuk seseorang itu tampil bagus, apakah dalam hal perilaku atau penampilan, bukan. Namun yang dimaksudkan adalah dalam hal niat. Ya. Jangan ketika seseorang itu tampil baik dalam hal perilaku, ucapan, perbuatan, demikian pula dalam hal pakaian, karena niatnya karena ingin dilihat oleh manusia. Jangan. Ya. Wa amma zuhdu nafilah wa huwa an tada'a ma'at Allah ta'ala minal halal. Adapun zuhud yang sifatnya nafilah adalah engkau meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari perkara-perkara yang halal. Ya. Yang sifatnya boleh untuk dilakukan. Namun yang demikian itu tidak mendatangkan manfaat untuknya di kehidupan akhirah. Tarakta syai'an min dzalika sara faridatan 'alaika alla tatrukahu illa lillahi azza wa jalla. Apabila engkau meninggalkan sesuatu dari hal itu, dari perkara-perkara yang asalnya halal, boleh dilakukan, ya, maka wajib bagimu ketika engkau meninggalkan itu niatannya karena Allah azza wa jalla. Wa in aratum an tudriku ma indallah azza wa jalla fakunu fi hadhihi dunya bimanzilatil adyaf. Dan apabila engkau menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kehidupan akhirah, balasan di kehidupan akhirah, ya, maka jadilah engkau di kehidupan dunia itu seperti tamu, ya, tidak merasa betah, tidak merasa nyaman, terlena ketika tinggal di kehidupan dunia, lalu lalai untuk melakukan persiapan di kehidupan akhirah. Ya. Demikian pula ya, kaitannya dengan beliau dalam masalah zuhud, yang ini menunjukkan ya, syaitnya di sini adalah bagaimana beliau dengan keilmuan yang tinggi yang beliau miliki juga beliau iringi dengan ibadah, dan beliau telah capai ibadahnya dalam sampai derajat zuhud dan wara' tadi. Kata beliau, Al-malu da'u hadhil ummah. Harta itu adalah penyakitnya umat ini yang menjadikan umat ini binasa. Ya, tentu ini sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ittaqut fattaqud dunya wattaqun nisa ila akhiril hadis. Ya. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Maka harta itu adalah penyakitnya, racunnya umat ini. Wal alim tabibu hadhil ummah. Adapun seorang alim, seorang yang berilmu itu adalah obatnya. Obat dari penyakit itu. Ya. Ah, dokternya apa? Dokter dari penyakit itu. Yang memberikan resepnya, yang memberikan anjuran, yang memberikan bimbingan kepada umat ini. Fa idza jarral alim adda'a ila nafsihi, famata yubarri'un nas. Apabila seorang alim itu memasukkan racun ke dalam dirinya, yakni lalai dari ilmu yang telah dia miliki, ya, meninggalkan amalan yang mulia dari mengajarkan ilmu kepada manusia, demikian pula yang lainnya, mengamalkan ilmu yang telah dimiliki, disebabkan karena tenggelam dalam perkara dunia, ya, famata yubarri'un nas. Lalu bagaimana dia bisa mengobati manusia? Ini nasihat beliau. Berikutnya, ujian yang beliau alami. Setelah ya, Abu Hanifah rahimahullah, imam madhab yang pertama, yang masyhur tentunya, meskipun di sana ada mazhab-mazhab yang lainnya, namun yang masyhur ada empat. Setelah Abu Hanifah meninggal dunia, ya, dengan sebab di penjara, ya, pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, ya, pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Apa sebabnya Abu Hanifah di penjara? Karena menolak untuk diangkat menjadi qadhi. Enggak mau diangkat sebagai pejabat, sebagai hakim. Ya. Maka Al-Mansur, khalifah pada masa itu, bertanya tentang siapa yang pantas untuk menjadi qadhi apabila Abu Hanifah meninggal dunia. Maka para bawahannya mengisyaratkan untuk menunjuk Sufyan Al-Tsauri rahimahullah ta'ala. Mereka mengabarkan bahwasanya Sufyan Al-Tsauri a'lamu ahlil ardi. Penduduk bumi yang paling berilmu adalah Sufyan Al-Tsauri. Bahkan bukan hanya dari kalangan para ulama yang memberikan tazkiyah, tapi dari kalangan pejabat negara juga sama. Artinya keilmuan Sufyan Al-Tsauri itu dikenal oleh seluruh manusia. Ya. Baik yang alimnya maupun orang awamnya. Fa'ursila fi talabihi, maka diutuslah seseorang untuk mencari Sufyan Al-Tsauri dalam keadaan beliau merasa khawatir sampai beliau terpaksa untuk keluar dari Kufah menuju Makkah, dan ini terjadi pada tahun 155 Hijriah. Kenapa beliau keluar dari Kufah? Karena enggak mau diangkat sebagai qadhi. Ya. Fa arsala Al-Mansur fil aqalim bi munadin yaqul, maka Al-Mansur mengutus seseorang ke seluruh penjuru negeri yang utusan itu menyuruhkan kepada penduduknya mengatakan man ja'a bi Sufyan Al-Tsauri falahu asratu alaf. Barang siapa yang bisa membawa Sufyan Al-Tsauri maka dia mendapatkan hadiah 10.000. Tidak disebutkan 10.000 dirham atau dinar. Ya. Maka Sufyan Al-Tsauri pun kembali lari meninggalkan kota Makkah menuju Basrah. Dan beliau bersembunyi menjauhkan diri dari kumpulan manusia, bekerja sebagai penjaga kebun. Ya. Kerja sebagai penjaga kebun. Sampai suatu ketika Keberadaan Sufyan al-Tsauri ini juga diketahui oleh penduduk kota Basrah yang ada di sekitar kebun tadi. Ya. Dan mereka hendak menyerahkan Sufyan al-Tsauri. Lalu beliau pun kembali lari. Ya. Dari kota Basrah menuju negeri Yaman. Ya. Sampai di negeri Yaman, karena orang asing ada satu kasus pencurian, beliau dituduh sebagai pencuri. Lalu diserahkan kepada pimpinan negeri Yaman pada masa itu yang bernama Ma'an bin Zaidah. Ya. Lalu Sufyan al-interogasi, lalu diketahuilah ya, siapa yang dituduh sebagai pencuri itu, yaitu siapa? Sufyan al-Tsauri. Ya. Lalu ya, Ma'an bin Zaidah memberikan pilihan, apakah dia mau tinggal, tetap tinggal di negeri Yaman atau boleh keluar. Ya. Maka beliau memilih untuk meninggalkan negeri Yaman. Maka pada musim haji beliau kembali berangkat ke kota Makkah. Ya. Lihat perjalanan yang beliau tempuh dalam rangka untuk melarikan diri, enggak mau diangkat sebagai qadi, ya, sebagai hakim. Maka ternyata pada saat beliau berangkat pada musim haji ke negeri Makkah, itu bertepatan dengan rencana Al-Mansur juga berangkat haji ke Makkah. Ya. Maka ketika sampai kepada Abu Ja'far Al-Mansur berita tentang keberadaan Sufyan al-Tsauri di kota Makkah, ya, maka dia mengutus kepada pimpinan kota Makkah, ya, untuk mencari keberadaan Sufyan al-Tsauri, menangkapnya, ya, dan memberikan hukuman kepadanya, disalib, ya. Maka ketika Sufyan al-Tsauri mengetahui berita itu, ya, maka beliau, ya, bergantung, ya, sambil memegang kiswahnya Ka'bah itu, tirainya Ka'bah, lalu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Al-Mansur memasuki kota Makkah. Ya. Maka qadarullah wa syafa'al, ya, dengan sebab itu, ya, Al-Mansur sakit lalu meninggal dunia. Selamatlah Sufyan al-Tsauri. Ya. Kemudian setelah Al-Mansur meninggal dunia, ya, digantikan oleh putranya yang bernama Al-Mahdi, atau khalifah setelahnya yang bernama Al-Mahdi. Ya. Lalu beliau Al-Mahdi juga mengirimkan utusan kepada Al-Tsauri. Ya. Meminta kepada Sufyan al-Tsauri seperti yang diminta oleh ayahnya, untuk Al-Imam al-Tsauri menjadi seorang qadhi. Dan ya, mengirimkan semacam surat perjanjian, kontrak kerja atau semisalnya itu. Ya. Maka Al-Imam al-Tsauri, ya, membuang perjanjian tersebut. Lalu beliau kembali berangkat ke negeri Basrah. Lalu beliau bersembunyi di rumahnya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya. Lalu keberadaan beliau juga masih tercium. Kenapa? Karena para ahlul hadis datang berbondong-bondong kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan untuk menimba ilmu hadis. Ya. Lalu beliau kembali pergi ke kota Kufah, bersembunyi di rumahnya Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadis. Dan pada masa itu Al-Mahdi juga sudah mempersiapkan sebuah hadiah bagi siapapun yang datang membawa kepalanya Sufyan al-Tsauri. Ya. Di sini ada istilah Al-Mahdi, itu gelar bagi khalifah Bani Abbasiyah, ya, yang memimpin pada masa itu. Adapun yang di atasnya Abdurrahman bin Mahdi itu seorang ahli hadis. Ya. Maka terus menerus Sufyan al-Tsauri berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, bersembunyi, ya. Dan pada masa-masa pelariannya itu beliau menuliskan surat kepada Al-Mahdi dan mengatakan, "Taratani, engkau menjadikan aku terusir. Wa syaratani, menjadikan aku seperti buronan, ya. Wa khawaftani, demikian pula engkau menjadikan aku merasa takut. Wallahi, wallahu baini wa bainaka. Maka sungguh ada Allah Subhanahu wa taala antara aku dengan engkau. wa arju ayyu khayyirallah li qabla marju'il kitab. Maka sungguh aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada aku, ya, sebelum datangnya surat balasan dari Al-Mahdi. Maka setelah itu Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia di kota Basrah. Ya. Maka jenazahnya beliau dikeluarkan dari rumahnya, tempat persembunyian rumahnya Bishr bin Mansur, tempat persembunyian beliau pada masa itu. Kemudian disolatkan oleh sejumlah besar dari kalangan kaum muslimin yang ada di kota Basrah. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Maka di sini ada beberapa faedah yang mungkin nanti akan kita sebutkan tentang mengapa kok para imam pada masa lalu mereka merasa khawatir tentang ketika hendak diangkat sebagai qadhi. Ya. Karena kalau ditinjau dari hadis-hadis yang telah kita baca, ya, tentunya menjadi seorang hakim itu merupakan keutamaan. Para nabi menjadi hakim bagi umatnya, demikian pula para sahabat juga menjadi hakim terhadap orang-orang yang dipimpinnya, apakah sebagai khalifah atau sebagai gubernur. Demikian pula banyak pula dari kalangan para ulama yang juga menjadi qadhi, antaranya siapa? Al-Hasan Al-Basri mau menjadi qadhi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ya. Namun kenapa banyak di antara para ulama kok enggan untuk menjadi qadhi, bahkan lari. Ya. Contoh yang lainnya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Ya. Dengan sebab lariannya beliau terasing dan meninggal dunia dalam keadaan tangannya terpotong, kakinya terpotong, dan matanya buta. Dalam keadaan sebelumnya adalah beliau seorang ahli hadis, ya, seorang tabi'in. Ya. Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.